Kita harus punya persiapan agar menjadi umat yang paling besar di surga nanti. Kalau tidak, bohong kita. Tidak punya keyakinan. Permasalahannya itu keyakinan itu yang menjadi lemah, yang menyebabkan lemah dan kuatnya semangat kita. Kalau kita yakin surga, saya ingin masuk surga itu, bagaimana caranya? Hanya cukup aku mengaku umat Nabi Muhammad? Tidak cukup. Aku harus ngaji, mengamalkan ilmu, dekat pada orang tua, mendidik anak, baik dengan tetangga, saudara, suami istri yang baik terus. Oh itu ya, iya. Baru itu orang Islam yang benar. Sebab hubungan Islam, Islam dan iman ada hubungannya dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Nah ini orang cerdas.